Mitra bisnis, pasca dibubarkannya BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden yang menjadi payung hukum bagi pengalian tugas dan tanggung jawab BP Migas kepada Kementerian ESDM. Kondisi ini dinilai oleh pihak-pihak yang memahami persoalan sangat tidak tepat, mengingat latar belakang dari tuntutan pembubaran BP Migas adalah untuk melepaskan pemerintah dari ikatan kontrak dengan perusahaan migas asing agar aset milik seluruh bangsa Indonesia bisa terhindar dari dampak negatif perselisihan kontrak. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kiangi. Baik Pak Quick, melihat tugas dan tanggung jawab BP Migas dialihkan kepada Kementerian ESDM, apakah ini berarti pembubaran BP Migas menjadi sia-sia? Iya betul. Iya, tapi itu kan belum tentu lama kan. Seperti yang Pak Mahfud mengatakan, ini harus sementara sekali. Kalau enggak ada gunanya keputusan MK itu. Nanti ya digugat lagi. Perpresnya yang digugat. Nah, apakah peraturan presiden juga bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi, Pak Kwe? Oh, terang dong. Bisa dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Ya, kalau ini lama-lama, saya kira sudah pasti. Lantas, berapa lama waktu peralihan yang ideal agar peraturan presiden itu tidak perlu digugat, Pak Kwe? Enggak tahu. Ini kan yang tokoh paling tokoh kan Muhammadiyah. Yang menggugat ya Muhammadiyah, terus Pak Hasyim Musadi, terus banyak organisasi Islam. NU-nya tidak NU resmi, karena NU resminya kan Pak Said Akil. NU-nya itu Pak Hasyim Musadi dianggap sebagai komponen NU. Ada yang berpendapat bahwa vonis pembubaran BP Migas tidak tepat hanya lantaran yang menggugat adalah tokoh-tokoh agama. Apa pendapat Anda, Pak Kwe? Iya, itu memang ada itu. Ada orang yang begitu, tapi saya berpendapat lain. Ini kan tokoh agama, ya. Sebetulnya bukan tokoh agama, organisasi yang besar, organisasi keagamaan yang besar kan Muhammadiyah, terus ada organisasi yang lain. Memangnya mereka itu organisasi keagamaan tidak boleh peduli kepada bangsa dan negara. Boleh dong. Salahnya apa kalau mereka peduli itu? Tapi ada juga suara sumbang yang menyebutkan gugatan itu hanya berbekal doa. Apa pendapat Bapak? Ya terus bukan berbekal doa, mereka kan warga negara. Warga negara yang menggunakan wadah organisasi agama. Jadi itu pun itu aspek paling utama adalah pembubaran BP Migas. Salahnya di mana? Demikian Quick Kiangi. Beni Rahmadi, Pas FM.